بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، pada sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan Nawakidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Setelah kita sebutkan yang pertama, kedua, dan ketiga, kita akan masuk pada pembatal yang keempat. Qala al-muallif rahimahullah, man i'taqada anna ghayra hadyi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadyihi aw anna hukma ghayrihi ahsan min hukmihi kalladhi yufaddilu hukma at-tawaghit ala hukmihi wa huwa kafirun. Artinya, siapa yang meyakini bahwa selain petunjuk Nabi lebih sempurna daripada petunjuk Nabi, atau hukum selain hukum Nabi lebih baik daripada hukumnya, seperti orang-orang yang lebih mengutamakan, yakni karena menganggap lebih baik hukum tawud daripada hukumnya, bahwa kafir, maka dia adalah kafir. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini salah satu dari 10 pembatal keislaman. Perlu kita jelaskan di sini beberapa hal terkait dengan poin ini, di mana beliau rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa seorang yang meyakini selain petunjuk Nabi lebih sempurna daripada petunjuk Nabi, atau selain hukum Nabi lebih baik. Ikhwan fillah rahimakumullah, tentu kita tahu bahwa Nabi SAW datang dengan membawa syariat, membawa petunjuk, membawa hukum. Beliau mengajari kita bagaimana beribadah kepada Allah. Beliau mengajari kita bagaimana berkeyakinan yang benar. Beliau mengajari bagaimana aturan-aturan dalam beberapa muamalah, bagaimana seorang pedagang, bagaimana seorang yang bertetangga, bagaimana seorang anak terhadap orang tua, bagaimana orang tua terhadap anak, dan banyak dari ajaran yang beliau sampaikan kepada kita. Kalau kita pelajari, kita akan dapati ajaran beliau sangat detail. Ya, dalam bab rumah tangga saja, bagaimana suami dengan istri, istri dengan suami, bapak dengan anak, anak dengan bapak, saudara dengan saudara yang lain, kecil terhadap yang besar, besar terhadap yang kecil, ya, itu sudah banyak petunjuk Nabi, tuntunan Nabi. Maka seorang muslim harus meyakini apa yang telah diajarkan Nabi itu yang paling baik. Tidak ada yang menyamainya, apalagi mengunggulinya, tidak ada. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di khutbah-khutbah beliau, wa khairul hadi hadi Muhammad, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Karena apa? Karena itu dari Allah, bukan buatan Nabi Muhammad sendiri. Itu dari Allah yang Maha tahu tentang hamba-hambanya, sehingga aturan apa yang ditetapkan itu aturan yang paling baik. Karena itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya dalam ayat Allah berfirman, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun, dan siapa yang lebih baik dari Allah hukumnya bagi orang yang yakin. Jadi hukum yang Allah tetapkan terkait dengan aturan-aturan yang macam-macam itu, itu hukum yang paling baik, hukum yang sempurna, hukum yang membawa maslahat bagi manusia. Itu harus kita yakini seyakin-yakinnya. Ya. Termasuk misalnya dalam adab, ya kan? Kita diajari adab makan dengan tangan kanan, dengan duduk. Ya, adab memakai baju, adab masuk keluar WC, di dalam WC. Adab-adab itu saja kalau kita rinci bagaimana ajaran Islam, sudah banyak, dan itu yang paling baik, itu yang paling sempurna. Nah, sekali lagi wajib kita yakini hal itu. Ulama rahimahumullah juga menyimpulkan, jadi semua aturan Islam, hukum-hukum Allah, perintah-perintah Allah itu membawa maslahat yang murni, maslahat, atau maslahatnya lebih banyak daripada mafsadahnya, kalau ada mafsadahnya. Nah, ini juga harus kita yakini. Misalnya sholat, jelas murni maslahat, ya, dan berbagai macam syariat murni baik. Atau perintah Allah yang lain kebaikannya lebih besar daripada kerusakannya, kalaupun ada. Contohnya misalnya kalau itu dianggap kerusakannya, atau sebetulnya bahasa kerusakan juga belum mesti tepat, tapi misalnya ya ungkapan apa yang pas, anggaplah kalau ada. Misalnya syariat khitan, ya kan? Khitan bagi yang merasakannya sakit, tapi maslahatnya lebih besar. Yaitu apa? Bersih dari najis, di antara maslahatnya. Misalnya juga ulama membolehkan perempuan melubangi telinganya untuk apa? Anting-anting bagi wanita. Ada rasa sakit, menyakiti, ya kan? Masa ditusuk pakai jarum, kasihan. Kan kadang begitu. Masa syariat bolehkan? Iya, bolehkan. Karena maslahatnya lebih besar. Dengan itu, di kemudian hari, ya sakitnya hanya seberapa, ya kan? Berikutnya nanti bisa dipakai perhiasan. Ya, berhias, namanya wanita identik dengan berhias, dan itu untuk maslahat keluarganya, hubungan kekeluargaannya. Nah, hal yang seperti ini kalau kita perhatikan syariat Islam, semua perintahnya kebaikan yang murni atau kebaikannya lebih besar daripada tadi, kalau benar bahasa itu kerusakannya, kalaupun ada. Nah, ini harus kita yakini. Tidak ada syariat Islam yang berupa perintah-perintah kok murni jelek tapi diperintahkan, gak mungkin. Sama sekali gak mungkin. Atau kejelekannya lebih banyak daripada kebaikannya, gak mungkin itu diperintahkan oleh Islam. Sampai-sampai misalnya hukum potong tangan bagi pencuri. Bagi pencurinya, aduh, sakit, kehilangan tangan. Bagi dia mafsadah, ya kan? Kehilangan tangan. Tapi ini maslahatnya lebih besar ketika diterapkan kepada seorang pencuri yang sudah mencapai nisab, ukuran tertentu. Kalau mencuri-mencuri telur ya, mencuri sandal ya belum, ya. Tapi kalau sudah ukuran tertentu dengan syarat-syarat yang lain, karena ada syaratnya, tidak setiap pencuri dipotong tangan, ya, seperti hukum masyarakat, nyuri sandal bisa mati, ya, itu hukum masyarakat, dipukuli orang sampai mati. Nah, hukum Islam, pencuri potong tangan, itu pun tidak setiap pencuri, ada syaratnya, berapa yang dicuri, di tempat mana pencuriannya, dan berbagai macam syarat. Ketika terpenuhi, potong tangan. Ini pun tadi kita katakan mesti kebaikannya lebih besar. Bagi pencuri kehilangan tangan, tapi bagi masyarakat akhirnya pencurian insyaallah apa sangat sedikit kejadiannya dengan diterapkannya hukum tersebut. Ya. Membunuh dihukum dibunuh. Kisos. Bagi yang dikisos, ya sudah kehilangan nyawa. Ya. Tidak lagi menikmati dunia bagi dia. Bagi keluarganya, kehilangan sanak familinya. Mereka merasa kehilangan. Tapi ini maslahat bagi masyarakat lebih umum. Makanya Allah mengatakan, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Ayat ini pun kalau kita perhatikan luar biasa. Sungguh bagi kalian dalam syariat qisas hayatun, ada kehidupan. Loh, ini dibunuh kok malah ada kehidupan. Walakum fil qisasi hayatun, sungguh untuk kalian dalam qisas itu ada kehidupan. Ya ulil albab, wahai orang yang berpikir. Nah, akhir ayat Allah mengatakan begitu, wahai orang yang berpikir. Kalau orang memikir, betul dan pasti betul. Karena dengan syarat ini, ya, walaupun satu kejadian qisas akan menyelamatkan sekian banyak nyawa. Sekarang yang mau membunuh mikir, kalau saya membunuh, ya, saya bisa dibalas mati. Ya, akhirnya dia gak jadi membunuh. Dia gak jadi mati, ya kan? Yang ditarget juga gak jadi mati. Orang banyak juga gak jadi mati. Takut dengan syariat qisas. Makanya kata Allah, dalam syariat ini ada kehidupan. Kalau kita mikir, kita punya albab, punya pikiran. Tapi kalau hukum ini tidak diterapkan, ya banyak kematian. Ya, yang ini mati dibunuh tanpa sebab yang syar'i. Nanti ini dipenjara kalau ketangkep. Ya, kalau enggak ya nanti bunuh lagi mungkin di tempat lain. Dipenjara, jangan dia dianggap dia kemudian berhenti. Mungkin ya ada yang berhenti, mungkin juga nanti dia melakukan lagi. Seperti yang Nabi katakan, di akhir zaman akan banyak pembunuhan. sampai orang tidak tahu kenapa dibunuh, dan yang membunuh pun nggak tahu kenapa dia membunuh. Terjadi apa enggak ini? Terjadi, orang tiba-tiba dibunuh. Kenapa? Enggak tahu. Kok tiba-tiba dibunuh? Yang membunuh juga enggak tahu sebabnya kenapa. Yang penting dikasih duit, ya kan? Pokoknya kamu bunuh saja. Kenapa? Enggak usah tanya. Ini duitnya. Terjadi, ya kan? Seperti itu. Ini zaman sekarang. Yang dibunuh enggak ngerti kenapa dibunuh. Yang membunuh pun enggak ngerti. Nah, karena syariat ini tidak ditegakkan. Nah, ini sebagai contoh. Jadi dalam syariat semacam itu pun kebaikan bagi umat, kebaikan bagi masyarakat. Nah, kembali kepada masalah kita. Jadi seluruh hukum Islam dari bab tauhid, ya, keyakinan terhadap Allah, bab akidah, keyakinan terhadap rukun-rukun iman, bab ibadah, ibadah kita terhadap Allah, bab akhlak, adab-adab kita, bab muamalah kita dalam apa, sewa menyewa, berjual beli dan lain-lain, gadai menggadaikan, semua hukum Islam kebaikan murni atau kebaikannya lebih banyak, ya, daripada kerusakannya kalaupun ada. Dan kalau ungkapan ini benar dikatakan kerusakan. Ikhwan fillah rahimakumullah, begitu pula suatu larangan, ketika Islam melarang sesuatu, mesti itu murni jelek atau kejelekannya lebih banyak daripada kebaikannya. Ya, murni jelek atau kejelekannya lebih banyak daripada kebaikannya. Islam melarang syirik, kufur, kemunafikan, itu mesti jelek, murni ada baiknya. Islam melarang khianat, mesti jelek, murni kejelekannya. Islam melarang minum khamr, jelek, wah, ada baiknya mungkin. Ya, baik bagi pedagangnya, ya, dapat duit. Tapi kejelekannya lebih besar. Pedagang dia beruntung dapat duit saja, tapi dapat dosa juga kan. Umat yang minum khamr atau bahan-bahan memabukkan yang lain, kacau masyarakatnya, rusak otaknya, rusak akhlaknya, rusak perilakunya, rusak dengan minuman keras. Ya, jadi kejelekannya lebih banyak daripada kebaikannya. Judi, ya, jelek. Kalau dikatakan baik, ya kejelekannya lebih banyak daripada kebaikannya. Kebaikannya untuk bandar judinya saja yang kaya. Ya, yang miskin kadang-kadang saja dapat banyak, habis itu melarat. Ya. Jadi ini kalaupun ada kebaikannya, itu kebaikan yang sifatnya duniawi bagi orang tertentu, dan kejelekannya jauh lebih banyak bagi dirinya dalam bab agama, bagi masyarakat, dan bagi akhlak dan lain-lain. Makanya Allah mengatakan kul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Katakan tentang khamr dan perjudian, fihima ismun kabir wa manafi'u linnas, pada dua hal itu ada dosa yang besar dan ada manfaat bagi manusia, yakni manfaat duniawi, keuntungan duniawi bagi orang tertentu tadi. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, dan dosa pada keduanya lebih banyak daripada manfaatnya. Makanya berikutnya Allah tegaskan larangan khamr dan perjudian. Pada surat Al-Maidah Allah mengatakan, ya, innamal khamru wal maisiru, sesungguhnya khamr dan perjudian rijsun, najis, min amali syaitan, termasuk kerjaan setan. Ya, fajtanibu, jauhi oleh kalian. Rijsun min amali syaitan, fajtanibu, jauhi oleh kalian. Ya, fahal antum muntahun, apakah kalian sudah mau berhenti? Ya. Sahabat yang waktu itu masih minum khamr langsung mengatakan intahaina, intahaina, cukup, kami sudah berhenti sampai di sini. kalau Allah sudah menyatakan seperti itu. Nah, jadi kembali lagi kepada masalah kita, syariat Islam apapun syariatnya, ya, ketika benar-benar itu dari Islam, maka itu mesti baik, murni baik, atau kebaikannya lebih besar. Ketika Islam melarang dari sesuatu, mesti sesuatu itu murni jelek atau kejelekannya lebih besar. Ya, makanya tidak ada aturan apapun, aturan siapapun yang menyamai aturan Islam, apalagi melebihi. Tidak ada. Buatan-buatan manusia, siapapun yang membuat, tidak akan bisa menyamai Islam atau apalagi melebihi aturan Islam. Maka dari itu ditegaskan di sini, kalau ada yang mengatakan selain hukum Allah sama dengan hukum Allah, itu sudah merupakan apa? Kekafiran. Karena menyamakan hukum buatan manusia dengan hukum yang diturunkan oleh Allah. Masa buatan manusia mau disamakan dengan apa yang diturunkan oleh Allah? Manusia itu kecerdasan akalnya sampai di mana? Kok hukum buatan dia mau dianggap sama dengan yang Allah turunkan dari wahyu? Ya, akal manusia sampai di mana? Ya, makanya kita pun melihat hukum buatan manusia berubah-ubah. Nampaknya sekarang begini lebih bagus, percobaan, tapi kan lain waktu dirubah lagi, ya, lain waktu dirubah lagi, di tempat lain lain lagi hukumnya dan aturannya, di tempat lain lain lagi aturan dan hukuman apa hukumnya. Ya, itu buatan manusia, hasil pikir otak-otak mereka yang bisa mungkin sebagiannya benar, ya, yang lainnya salah. Ada maslahatnya, ada mafsadahnya. Ya, sesuai dengan keterbatasan akal manusia. Maka tidak boleh dikatakan, apalagi diyakini bahwa hukum buatan manusia sama dengan yang diturunkan oleh Allah. Selaku seorang muslim, siapapun kita, ya, apapun kedudukan kita, kita harus yakin bahwa yang Allah turunkan lebih baik, lebih sempurna, lebih afdal. Hukum yang dari manusia, manusia manapun tidak akan menyamai apalagi melebihi kebaikan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, Allah sudah mengatakan, وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوْقِنُونَ. Siapa hukumnya yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang yang yakin? Jawabannya, tidak ada yang lebih baik, menyamai apalagi lebih baik. Dan Nabi sudah mengatakan tadi apa? Wa khairul hadi hadi Muhammad. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, makanya ini tadi di kita baca, penulis mengatakan kalau ada yang mengatakan selain petunjuk Nabi lebih baik, hukum selain hukum Nabi lebih baik, ya, seperti buatan manusia, maka ini adalah suatu kekafiran. Karena dia menentang apa yang disebutkan oleh Allah SWT, menganggap buatan manusia lebih baik dari yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kecuali di sini ada bab misalnya, ya, sebuah aturan, dalam arti Islam tidak menyebutkan secara rinci, ya, karena persoalan di dunia, di masyarakat itu kan macam-macam, sehingga Islam terkadang menyebutkan satu bab rinci dalam bab itu. Ada suatu masalah, mungkin Islam hanya memberikan garis-garis besar, ya, sehingga manusia membuat aturan-aturan dalam bab itu, karena dalam Islam tidak ada. Tidak ada karena bukan tidak ada sama sekali. Islam hanya memberikan garis-garis besarnya. Maka manusia membuat aturan yang seperti ini, selama tidak bertentangan dengan Islam, ya, boleh saja. Anggap sebagai contoh sederhana, aturan lalu lintas. Dulu lalu lintasnya kan beda, ya. Dulu pakai unta, pakai kuda, jalannya sudah sembarang bisa. Belok kanan, belok kiri, yang penting bisa ditapaki, boleh saja. Tapi sekarang berbeda. Sehingga Islam tidak menyebutkan aturan seperti sekarang ini yang ada. Hanya saja bukan berarti tidak ada aturan Islam. Islam memberikan garis-garis besar. Di antaranya apa? La darara wa la dirar. Tidak boleh memberikan mudarat pada orang lain. Ya kan? Misalnya juga Islam memberikan aturan. Ya harus taat kepada pemerintah Muslim dalam hal yang baik. Ini aturan-aturan garis besar ini. Misalnya juga Islam memberikan aturan untuk apa? Yakni menghormati orang lain, tidak menyakiti orang lain. Nah, aturan-aturan yang seperti itu, aturan-aturan yang sifatnya garis-garis besar, sekarang ya kalau kita kaitkan dengan aturan lalu lintas, umumnya aturan lalu lintas seiring dengan itu. Kenapa ada lampu merah? Kenapa ada garis marka misalnya? Kenapa ada kecepatan tertentu? Itu kalau kita perhatikan sejalan dengan garis-garis besar yang ada dalam Islam. Sehingga aturan seperti itu boleh saja. Ya, bahkan sekali lagi sejalan dengan garis-garis besar dalam Islam. Sehingga sepatutnya selama tidak bertentangan dengan Islam, bahkan semestinya kita mengikuti aturan tersebut. Nah, ini supaya tidak salah paham, ya. Nanti dianggap kalau orang salah paham, ini aturan buatan manusia. Kita boleh melanggar. Nah, lampu merah robot saja. Nah, enggak boleh yang seperti itu. Ini tidak dibenarkan. Ya. Dengan alasan tadi, ini bab Islam memberikan peluang kepada orang-orang untuk membuat aturan selama sesuai dengan garis-garis besar yang ada dalam Islam ini. Kemudian di sini ada satu hal juga yang harus kita perhatikan. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Maidah, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Orang yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia tergolong orang kafir. Ini juga ada kaitan dengan yang kita bahas. Ya. Sehingga ulama mengatakan mereka divonis kafir kapan? Yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Kalau sampai keyakinan mereka meyakini bahwa selain hukum Allah sama dengan hukum Allah sederajat, atau selain hukum Allah lebih baik daripada hukum Allah. Nah, ini ketika itu dikatakan kafir, keluar dari Islam kalau keyakinannya seperti itu. Ingat apanya? Keyakinannya. Dan keyakinan itu di sini dalam, nggak nampak di luar, jarang nampak di luar. Tapi kalau orang melakukan, ya, tapi keyakinannya sebetulnya dia yakin yang baik itu sebetulnya hukum dari Allah, itu yang paling baik, tidak ada yang menyamainya apalagi melebihinya. Hanya saja kita ini terpaksa melakukan begini. Kita masuk dalam suatu sistem, ya, sehingga termasuk kita akhirnya melakukan hal itu. Padahal dalam bab itu sebetulnya sudah ada aturan Allah Lain kalau di situ belum ada aturan Allah secara rinci tadi yang kita contohkan dalam bab lalu lintas. Tapi ini aturan sebetulnya sudah ada hukum Allah dalam bab itu. Cuma saya melanggar, mengikuti hukum buatan manusia. Kenapa? Kita katakan, ya tadi, ya sulit menghindari, ya sebetulnya tetap keyakinannya hukum Allah lebih baik. Tapi karena ini dan itu, mungkin juga dorongan hawa nafsu. Gimana ini? Hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu, atau mengikuti tekanan orang. Nah, yang seperti ini tidak kita katakan kafir, kufur akbar, tidak. Walaupun kita katakan berdosa, ya tetap berdosa. Berdosa. Tapi kita enggak mengatakan kafir, tidak. Ya. Berdosa. Dia katakan ya enggak boleh. Yakin enggak boleh. Cuma ya gimana saya pengin jajan, enggak punya duit. Orang tua belum memberi. Ya. Akhirnya mencuri. Ini maksiat atau tidak maksiat? Maksiat. Kafir atau tidak? Tidak. Yang kedua, ada kasus lagi pencurian. Kamu mencuri? Ya. Kenapa? Emangnya kenapa? Kan boleh saja mencuri itu halal. Islam melarang. Ya, menurut saya sih tetap halal. Nah, kalau orang seperti ini perbuatannya mencuri, keyakinannya pun apa? Menghalalkan pencurian. Nah, ini kafir. Ini kafir. Dia telah menentang hukum Allah sampai pada keyakinannya menghalalkan pencurian. Beda dengan yang pertama, ya kan? Berbeda. Begitu pula yang berhukum dengan selain hukum Allah. Sama persoalannya dengan kasus pencurian ini. Berarti kalau kita contohkan orang pertama, kenapa kamu berhukum dengan selain hukum Allah? Ya terpaksa. Ya gimana lagi? Terus bagaimana keyakinanmu? Sebetulnya jelas, saya meyakini hukum Allah lebih baik. Tapi bagaimana lagi? Susah, gimana ya? Nah, ini kita katakan maksiat. Cuma dia masih muslim. Orang kedua berhukum dengan selain hukum Allah dengan sukarela, dan kita pun mengatakan kepada dia kenapa. Dia katakan boleh saja, walaupun sudah ada aturan Allah, saya boleh memakai selain aturan Allah, halal bagi saya. Ya, kalau sudah seperti ini, baru kita katakan dia kafir, karena dia menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Ya, bisa dipahami ini ya, insyaallah. Ini perkara penting, jangan salah paham. Ya, insyaallah dengan dua contoh tadi, ya, bisa dibedakan antara keduanya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kalau orang-orang khawarij, ya, orang-orang khawarij mengatakan pokoknya yang berhukum dengan selain hukum Allah kafir secara mutlak, tidak ada perincian. Itu orang khawarij seperti itu. Ahlus sunnah salafi tidak. Tidak seperti itu. Ya, tolong ini dipahami, ini letak perbedaan antara kita. Kalau kita meyakini keyakinan ahli sunnah wal jamaah dengan mereka orang-orang khawarij. Bagi mereka orang-orang khawarij, semua yang berhukum dengan selain hukum Allah kafir secara mutlak. Dari presidennya, menteri-menterinya, tentaranya, polisinya, semuanya kafir. Makanya mereka melakukan apa yang mereka lakukan, dan ini adalah kemungkaran besar. Ahlu sunnah tidak meyakini seperti itu. Ahlu sunnah memberikan perincian seperti yang tadi kita sebutkan. Ya, memberikan perincian seperti yang tadi kita sebutkan, dan itu harus dipahami dan harus dibedakan supaya kita tidak salah dalam meyakini dan mensikapi. Ya, wallahu a'lam. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you.